السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat, jamaah tabligh akbar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai curahan nikmatnya, berbagai kebaikannya, sehingga alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang menjadi sebab terselenggaranya acara yang mulia ini, acara Tabligh Akbar. Dan terkhusus lagi yang kami hormati, ya, Bapak Bupati Kabupaten Endrekang yang memberikan dukungan penuh terhadap acara Tabligh Akbar ini. Dan alhamdulillah beliau juga menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan sambutan yang sangat luar biasa, ya, motivasi bagi kita semua untuk senantiasa menggiatkan dakwah, dakwah-dakwah Islam, dan terkhusus lagi dakwah tauhid. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Tabligh Akbar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah amalan besar, amalan mulia, amalan yang sangat hebat, amalan yang dengannya surga Allah Subhanahu wa taala akan diraih. Namun jamaah sekalian, yang sangat kita sayangkan bahwa amalan ini, perkara berbakti kepada kedua orang tua, sudah banyak ditelantarkan oleh kaum muslimin dan muslimat di zaman kita ini. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban yang sangat dan sangat ditekankan dalam agama kita, Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai wasiat, bukan sekadar kewajiban, tapi Allah jadikan sebagai wasiat. Wasiat itu adalah al-amrul muakkad, perintah yang sangat ditekankan, perintah yang betul-betul harus diseriusi, perintah yang betul-betul harus diberikan perhatian khusus. Sebab ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayatnya, di antaranya wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami, kata Allah, telah mewasiatkan kepada seluruh manusia. Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala? Biwalidayhi ihsana, hendaknya mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat yang lain yang semakna dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi." Sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia seluruhnya agar mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya lah yang telah mengandungnya dengan susah payah. Wa fisalu fi amain. Dan mereka disusui selama kurang lebih 2 tahun. Anishkur li wal walidayk ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dengan menunaikan hak-hakku. Kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Dan ingat, kalian akan dikembalikan kepadaku. Dalam banyak ayat, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah semata-mata. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian pernah menyekutukannya dengan siapapun juga, dengan sesuatu apapun juga. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memutuskan, telah mewasiatkan agar engkau jangan beribadah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dalam 2 ayat di atas, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah bertauhid, perintah memurniakan ibadah hanya kepadanya, dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkannya secara beriringan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua, itu menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, pentingnya memperhatikan hak orang tua. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang paling banyak mencurahkan kebaikan kepada hambanya. Dan hak orang tua disebutkan urutan kedua. Sebab manusia yang paling berjasa, manusia yang paling banyak mencurahkan kebaikan kepada manusia yang lainnya adalah orang tua terhadap anaknya. Orang tua terhadap anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasa-jasa, kebaikan demi kebaikan, pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kita sungguh banyak sekali. Sungguh begitu besar, jamaah sekalian. Sebab kedua orang tua kita lah yang menjadi sebab kita lahir dan tercipta di muka bumi ini. Adapun besarnya jasa-jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita, itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam banyak ayat. Di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah wasiatkan kepada manusia seluruhnya agar mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya lah yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamlu wa fisalu 30 syahra. Masa mengandung dan masa menyapihnya kurang lebih 30 bulan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjuangan dan pengorbanan sang ibu. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Dan kami telah wasiatkan kepada seluruh manusia agar mereka itu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan menyusuinya kurang lebih 2 tahun, agar kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua kalian, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Dalam 2 ayat di atas jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besar perjuangan dan pengorbanan sang ibu. Ahli tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, ay masyaqqatun ala masyaqqah. Ibunya lah yang telah mengandungnya dengan susah payah, kesusahan di atas kesusahan, kesulitan di atas kesulitan. Fala tazalu talaqal masyaq, kesulitan ya terus bersambung ya, min hina kunun nutfah, ya sejak manusia itu masih berbentuk setetes air mani, ibu sudah berjuang. Ya. Kata Syekh, minal wahmi. Ya. Bagaimana ibu mengalami masa-masa mengidam. Masa mengidam bagi ibu-ibu ini adalah masa yang paling berat. Ya. Makanan yang selama ini disuka, ya, berubah, tidak disenangi lagi. Ya. Bau-bau yang harum justru berubah. Ya, menjadi tidak enak dia cium. Ya, tidak sedikit dari kalangan ibu-ibu ketika mengalami masa-masa ngidamnya, ya, keluar masuk rumah sakit. Ya, tidak enak makan, tidak mau makan, akhirnya lemah, sakit dan seterusnya. Wal marad. Begitu pula sering sakit-sakitan. Banyak ibu-ibu yang hamil, ketika hamil sakit-sakitan, wadh, tenaganya yang semakin berkurang. Ya, waqtiqal, dari hari ke hari janin yang dikandungnya semakin berat. Ya. Janin yang dikandungnya semakin besar, semakin berat. Wa taghayyurul hal, keadaan semakin berubah-ubah. Ya. Kemudian tsumma waj'ul wiladah, kemudian puncaknya ketika saat-saat melahirkan. Sang ibu harus menanggung rasa sakit yang tiada tandingannya. Ya. Di saat-saat itulah sang ibu mempertaruhkan antara hidup dan mati. Ya, antara hidup dan mati. Setelah melahirkan, tidak cukup. Ya. Tidak selesai perjuangan dan pengorbanan sang ibu. Dia harus menyusuinya, harus merawatnya, harus memeliharanya. Ya. Bahkan terkadang sang ibu ya, di malam hari tidak tidur. Ya. Karena bayinya rewel. Ya, menangis-nangis, ya, harus digendong ke sana kemari. Itu semua sang ibu lakukan demi ketenangan anaknya. Yang penting anaknya bisa tenang, yang penting bayinya bisa tidur nyenyak. Ini semua ya, perjuangan demi perjuangan, pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh sang ibu. Ya, bukan dalam waktu yang singkat, bukan 1 hari 2 hari. Ya, tapi dalam waktu yang cukup lama. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, berbulan-bulan. Ya, bertahun-tahun mereka lakukan yang seperti ini. Ya. Nah, apa hikmahnya jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala paparkan perjuangan sang ibu, pengorbanan sang ibu, begitu pula perjuangan sang bapak. Ya, yang di luar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, wa inna ma yadhkuru ta'ala tarbiyatal walidah liyadhkurul walad bi ihsaniha al mutaqaddim ilayh. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan sang ibu, tarbiyah al walidah, ya, pemeliharaan, perawatan yang dilakukan oleh sang ibu, wata'ibaha, ya, jerih payahnya, ya, susahnya merawat anak, fisahriha lailan wa nahara. Allah sebutkan masalah begadangnya sang ibu siang dan malam. Apa hikmahnya? Agar anak itu mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya yang orang tuanya telah curahkan kepadanya, supaya anak itu bisa bersyukur, berterima kasih, dan membalas jasa-jasa kedua orang tuanya dengan cara berbakti kepadanya. Demikian besar jasa-jasa dan pengorbanan sang ibu dalam merawat, dalam melihara, dalam mendidik anak-anaknya, sampai ibu digelar sebagai al-madrasatul ula, tempat pendidikan yang pertama kali. Tempat pendidikan yang pertama kali. Oleh karena itu jamaah sekalian, sesuatu yang sangat wajar jika orang tua harus kita dahulukan, harus kita istimewakan sebelum orang lain. Sebelum orang lain, sebab manusia yang paling berjasa, manusia yang paling mencurahkan kebaikan kepada kita adalah orang tua kita. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling saya harus dahulukan dalam hal kebaikan? Yang paling saya harus dahulukan dalam hal kebaikan, yang saya harus dahulukan dalam memperlakukannya dengan cara yang paling baik. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummuk, ibumu. Qultu tsumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Qultu tsumma man? Sahabat ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi masih tetap mengatakan ibumu 3 kali. Kemudian setelah itu baru Nabi SAW mengatakan, ya, tumma abu, kemudian bapakmu. Demikianlah jamaah sekalian, Islam agama yang sempurna, agama yang penuh rahmah, agama yang penuh kasih sayang, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, agama yang memberikan haknya semua yang punya hak tepat pada tempatnya, menempatkan kedua orang tua kita pada kedudukan yang mulia, pada kedudukan yang agung, menempatkan kedua orang tua kita sebagai sosok manusia yang paling harus kita utamakan, yang paling harus kita dahulukan, yang paling harus kita istimewakan setelah Allah dan Rasulnya. Setelah Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Ya, kalau orang tua kita misalkan ya belum Islam, ya, masih Yahudi, masih Nasara, ya, haruskah juga kita berbakti kepadanya? Haruskah juga berbakti kepadanya? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, "Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Kata Allah, sungguh kami telah wasiatkan kepada seluruh manusia agar mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, dan menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua kalian, dan ingat, kalian akan dikembalikan kepadaku. Wa in jahadak ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Jika kedua orang tua kalian mengajak, memerintahkan kepada kalian melakukan kesyirikan, menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati. Ya, jangan taati keduanya. Ya. Ahli tafsir menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan taati keduanya. Dalam hal apa? Dalam hal kesyirikan. Ya. Jika orang tua adalah orang tua yang musyrik, yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada bid'ah, yang mengajak kepada maksiat, maka jangan taati keduanya dalam hal kesyirikan tersebut, dalam hal kemungkaran tersebut. Sebab tidak boleh ya taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi sekalipun masih musyrik, belum masuk Islam, tetap ya ditaati. Tetap diperlakukan dengan cara yang terbaik sepanjang itu tidak bertentangan dalam ajaran agama kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan fala tuti'huma, jangan taati keduanya dalam hal kesyirikan. Allah tidak mengatakan kalau mereka menyuruh kalian kepada kesyirikan, kepada kemungkaran, maka tantanglah dia. Ya, durhaka saja kepadanya. Allah tidak menyatakan seperti itu. Tapi Allah tetap mengatakan, jangan taati. Jangan taati perintah yang mengarah kepada kesyirikan, kepada kekafiran. وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tapi jangan itu jadikan alasan sehingga kalian tidak memperlakukannya lagi dengan cara yang baik. Tetap ya, diperlakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Walaupun kedua orang tua itu masih berstatus bukan muslim. Juga disebutkan dalam satu riwayat dari sahabiyah Asma radhiyallahu anha, ketika ibunya datang, maka beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ibunya masih kafir, ya, belum Islam. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, ja'at ummi wa hiya raqibah, ya, ibuku datang dalam keadaan ingin menyambung silaturahmi kepadaku. Apakah saya boleh ya menyambung silaturahmi kepadanya? Kata Nabi, iya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, menyambung silaturahmi walaupun dia masih kafirah. Ya, walaupun dia masih kafirah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya ketika seorang anak belum berkeluarga. Karena sebagian orang ya, salah paham ketika dibahas tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, ya, dia pahamnya itu ya anak yang belum berkeluarga, yang belum punya istri, yang belum punya suami, atau yang belum punya anak. Kalau sudah punya keluarga, sudah punya anak, ya merasa bahwasanya saya tidak wajib lagi berbakti kepada kedua orang tuaku karena saya juga sudah punya anak, ya anak saya yang harus berbakti kepada ya kepadaku. Ini keliru jemaah sekalian. Ya, ini keliru. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua ini bersifat umum, baik yang belum punya keluarga atau yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap wajib berbakti kepada ya kedua orang tuanya. Tetap wajib berbakti kepada ya kedua orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua ini luas maknanya dan luas cakupannya. Berbakti artinya mencurahkan segala bentuk kebaikan kepadanya. Kebaikan dalam bentuk ucapan, ataukah kebaikan dalam bentuk perbuatan, ataukah kebaikan dalam bentuk harta. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, wa imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya sudah lanjut usia, fala taqul lahumu uff, maka janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya uff ah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardiknya, membentaknya. Wa qullahuma qawlan karima, ucapkanlah kepadanya, kepada keduanya, ucapan karima, ucapan yang mulia, yang penuh penghargaan dan penghormatan kepadanya. Wa qillahuma janahan dzul minar rahmah, dan bersifat tawaduklah, ya rendah dirilah kepadanya dengan penuh rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah dengan doa, dengan ucapan wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua yang telah mendidik aku semasa kecilku. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nashir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, apabila salah satu atau kedua dari orang tua kalian sudah lanjut usia, idza wasala ila hadha sin allazi tad'u bihi fihi quwahuma wa yahtajani min al-lutfi wal ihsan ma huwa ma'ruf fala taqul lahumā uff, yakni jika kedua orang tua sudah sampai pada usia tua yang mana kekuatan tenaganya sudah mulai berkurang dan keduanya butuh lemah lembut dan perlakuan yang baik, fala taqul lahumā uff, maka jangan ucapkan kepadanya uff. Yang mana uff ini adalah adna maratibil adza, ya uff, ah, ini gangguan yang paling ringan. Mengucapkan ucapan ah kepada kedua orang tua, ya ini adalah gangguan yang paling ringan. Kalau ada lagi ucapan kata-kata yang lebih ringan gangguannya dibandingkan kata ah ini, maka itu juga dilarang dalam agama kita. Kalau mengucapkan ah saja itu dilarang, ya maka apalagi yang lebih parah dari itu. Maka kata beliau, makna ayat ini adalah, ya, la tu'nihi ma adna aliyah, jangan ganggu, jangan sakiti, ya, kedua orang tua kalian dengan gangguan yang paling ringan. Ya, kalau yang paling ringannya saja dilarang, maka apalagi yang di atas-atasnya. Ya, yang di atas-atasnya. Wala tanharhuma ay tasjuruhuma wa tatakallam lahumā kalāman khashana. Jangan menghardiknya. Jangan membentaknya. Jangan berkata-kata kepadanya, berbicara dengan kata-kata yang kasar. Wa qul lahumā qawlan karīma. Tapi ucapkanlah ucapan yang mulia dengan lafaz bilafzi muhibbani, dengan menggunakan kata-kata lafaz-lafaz yang dicintai dan disenangi oleh kedua orang tua. Wa ta'addub, disampaikan dengan penuh adab, ya, berbicara dengan penuh adab. Wa talattub bi kalamin lin, lemah lembut dengan ucapan yang indah, ya, ucapan yang lembut. Ya, ala qulubihima, ucapan yang menyenangkan hatinya. Wa tatma'innu bihi nufusuhuma, yang membuat jiwanya merasa tenang. Wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, walaupun ucapan-ucapan yang seperti ini, ya, itu berbeda-beda, ya, tergantung situasi dan kondisi. Wa qillahuma janahan dzul minar rahmah ay tawadhu lahum, merendah dirilah, ya, bersifat tawadhulah kepadanya, rahmah, karena rahmah, kasih sayang kepada keduanya. Wahtisaban lil ajr, hendaknya kalian berlaku tawadhu kepadanya karena sebagai bentuk rahmah kepadanya, kasih sayang kepadanya, dan dalam rangka mencari pahala, ya, bukan karena takut, ya, berlaku tawadhu di depan orang tua itu tadi dasarnya karena rahmah, kasih sayang kepadanya, karena penghargaan kepadanya, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut dipukul, ya, takut dimarah-marahi, ya, oleh pang orang tuanya, ya, diam, tunduk-tunduk terus. Tapi tunduknya dan diamnya bukan karena menghargai kedua orang tuanya, tapi karena takut. Ya? Ya. Karena takut au raja' lima lahumah. Ya. Atau karena ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang dia inginkan dari orang tuanya, ya, sehingga dia tampakkan sopan santun di hadapan, ya, kedua orang tuanya. Dia tampakkan sopan santun kepada kedua orang tuanya karena ada sesuatu yang diharapkan. Ya, ada maksud-maksud duniawi. Ya, tidak demikian jamaah sekalian yang diajarkan dalam agama kita. Kita dituntut dalam agama kita, kita berlaku sopan santun kepada kedua orang tua kita. Ya, dalam rangka membalas jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan mereka. Dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini jamaah sekalian mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya seseorang itu ketika berbicara dengan orang tuanya harus pandai-pandai memilih kalimat-kalimat yang bagus. Kalimat-kalimat yang mengandung penghargaan, penghormatan kepada orang tuanya. Ya, berlaku tawadhu sopan santun, harus memperhatikan ya posisi duduknya. Ketika dia duduk bersama dengan orang tuanya, jangan dia duduk di atas kursi, orang tuanya duduk di lantai. Ya, duduk sambil angkat kaki, ada orang tuanya di depannya. Ya, tidak seperti itu yang diajarkan oleh agama kita. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh agama kita. Namun yang sangat kita sayangkan jamaah sekalian, banyak dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang mampu menerapkan sopan santun, lemah lembut dalam berbicara kepada sesama temannya, kepada teman kantornya, kepada atasannya, namun dia tidak mampu menerapkan ya sopan santunnya, lemah lembutnya kepada kedua orang tuanya. Dia tidak mampu menerapkan sopan santunnya, lemah lembutnya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada ya istrinya di rumah. Tapi kalau sama orang lain, masya Allah, luar biasa adab-adabnya, sopan santunnya sangat luar biasa. Namun tatkala berbicara dengan kedua orang tuanya, ya, seakan-akan berbicara dengan ya pembantunya, seakan-akan berbicara dengan ya karyawannya, ya, seakan-akan berbicara kepada ya orang lain. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Sekali lagi, manusia yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua kita. Maka manusia yang paling berhak untuk diperlakukan dengan cara yang paling baik adalah kedua orang tua kita. Orang lain bagaimanapun baiknya, bagaimanapun baiknya orang lain, tidak akan mungkin mengalahkan ya kebaikan dan jasa-jasa kedua orang tua kita kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, saya kira cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga kepada jemaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.